Terima kasih Anda masih bersama kami di Dangdut Akademi Asia 3, The Real Voice of Asia. Mana suaranya Indonesia? Mana suaranya Malaysia? Seperti janji kita di awal, di babak 6 besar ini, ketiga peserta malam hari di grup 1 diberikan kesempatan tampil 2 kali. Tadi penampilan pertama sudah berjalan mulus, mereka diwajibkan menyanyikan lagu karya dari Bapak Haji Roma Irama. Dan di penampilan kedua mereka akan menyanyikan lagu Dangdut. Wah, dan ini sudah dinantikan oleh seluruh pemirsa setia kita. Ada Baby Selvia juga lagi nonton. Ya. Jida, tenang, tenang. Jida, tenang ya. Jida, Baby Selvia ini selalu mendoakan peserta-peserta dari Indonesia. Ikut terbawa emosi. Iya, oke. Okay. Kita akan lihat penampilan dari Putri 114 dan Fildan. Untuk